kadang teringat kisah indah yang ku lalui bersamamu. Selalu dihiasi dengan canda tawamu. Kini ku rasakan penyesalan dalam diriku. Ku akui hanya namamu yang ada satu-satunya untukku. Kau takkan terganti, ku kan tetap menanti. Berharap kau akan kembali. Dan kau sangat berarti untukku. Ku kan selalu menunggu karena dirimu selalu. Kadang teringat kisah indah yang ku lalui bersamamu. Selalu dihiasi dengan canda tawamu. Kini ku rasakan selalu menunggu.